ingat selalu, kan ku kenang selalu senja indah senja di hai mana. Seiring surya meredupkan sinar, di kau datang ke hati berdebar. Kau usapkan tangan halus mulus di luka kanan parah penuh debu. Senja dikai mana dan kasihmu darah dalam jiwa sampai akhir masa. Usapkan tangan halus mulus di luka kanan parah penuh debu. Senja dikai mana dan kasihmu darah dalam jiwa sampai akhir masa. Kan ku senja dikai mana.